dipun paringi maghfirah, dipun sepuro dosane kali Gusti Allah. Sakarine umur niki mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sing ngaji yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kala wingi dan sebelumnya kita melalukan dosa dan kesalahan karena ketidaktahuan kita, kelemahan iman kula panjenengan, mugi-mugi Gusti Allah nyepuro dosa dan kesalahan kula panjenengan. Nyatakan iman kula kali panjenengan, madangaken sinar iman kula kali panjenengan. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sing wonten griya sing hadir pinaringan pertolongan bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala ngelampai urip niki menjalani menyelesaikan tugas hidup ini sados dipun ajaraken dipun wulangaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula kali panjenengan wangsul dalam keadaan husnul khotimah radiyatan mardiyah. Lan mugi-mugi Gusti Allah gampangaken ngringanaken damangaken kula kali panjenengan anggenipun ibadah terutama salat berjamaah dan membaca Al-Qur'an. Kalau ini dijelaskan bahwasannya wonten setunggal tiang namini Muhammad, piyambake sudah berjuang selama 25 tahun, piyambake tidak pernah ketinggalan takbiratul ihrami imam selama sholat 5 waktu. Selama 25 tahun niku dadaan dia kecubo ibu sedo saking repote bingungi sehingga piambe ketinggalan sembahyang sepisan ketun ngoten. Sehingga nambani kegetunan niki wau piambe mboten saged kecuali dek ini kuau mari sembahyang umpomo sembahyang maghrib sing ketinggalan itu disauri sembahyang maghrib ping selawi padahal ninggal no mek sepisan tok jamaah bengi dipun impeni ketemu setunggal malaikat dipun dawuhi kon wis bisa nyukupi jangkepi nyauri ketinggalan niku mang ping selawe sembayangan tapi kon sik duwe utang sik kurang nopo malaikat kon gak menangi imane amine dongane malah ekat ketika malaikat iku ndongakno barengi i amine imam ambek makmum. Demikian besarnya sholat jamaah dalam kehidupan kula kali panjenengan. Daya posisi sembahyang niku, sembahyang niku kangge nentremno pikir lan ati, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Wong sing iman iku ati pikirane iso tentrem kapan dzikir nang gene Gusti Allah. Aku wis dzikir ping 100. Iya dzikire gak bener. Nggih ya. Dadi ning awan ya yeah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub iling-ilingan. Zikir ngono garak no pikiran tentrem ambek ayem. Iya. Terus kula kali panjenengan yang banyak memberikan kontribusi pemasukan manfaat yang terbesar dalam zikir itu aqimis sholata lidzikri. Sembayang kon. Cek nikon iku iling nang aku. Lek pancen kon iling nang aku, maka kamu akan sholat. Lek sholatmu itu betul-betul, maka akan menghilangkan stres. Kulolak nati sanjangan. Ono uang niku kepingin ngilang no stres, lunggu ono alun-alun, delok ngelomong ngeten ya. Kadang-kadang lho apa kon mancing ya nambahi soro. Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek newe sumpek arihna ya Bilal. Bilal aku hiburan wae. Golekno hiburan. Napa? Salat dijak sembahyang. Ya. Dados sembahyang niku wau untuk menjadikan pikiran ati kula kali sampean dan tentrem. Wis maklum sakniki pancen kula kali sampean lek ne duwe-duwe balu tentrem, nyekel duwe masalah gak biasa nyekel duwe didelok waduh rek wak kaji kok duwe mergane enak ae nang ndi nggih ngoten iki ya. Lah ngoten nah. Bareng sampean dhewe nyekel duwe rebut. Tak jalan di duit sekiranya wong-wong gak ngerti lah aku duit-duit ngebosi balak-balik soroi lah medite metu ya tak jalan di duit iki lek weruh wong mari ngono wedi kecolongan bingung jalan duit duit iki gawe apa diendekno tok gak berkembang dicukoki tok gak eman jalan bank kurang akeh golek tuyul ae lah bingung nyambut gawe yo nyambut gawe duit-duit yo duit-duit lek wis kabeh ku golek o ketentreman liwat sembah ya mosok janjine Gusti Allah meleset mboten saking sampean sing keliru ngoten lho lek wong nyambut gawe pasti oleh duit aku nyambut gawe golek duit tu asoro tok wong kon golek penggawean ojo. Mungkin ada yang keliru. Takono nanggene wong sing nyambut gawe terus isu iso dadi sugi. Takono nanggene wong sing sembahyang terus mendapatkan ketenangan hidup. Ngoten lho. Iya. Dadi gak krana dhuwit ta. Iya. Monggo kulo kali sampean kate sembang ya Allah, kulo nglaksanakaken salat Gusti ditoto. Iya. Kata ini takbir ditoto ya Allah, kula ngelaksanakan sholat memenuhi panggilan panjenengan. Sampen tulungi kula saged sholat khusyuk. Coro Jawa mawon pun, ya. Coro Jawa Gusti kula badhe sholat nindakaken panggilan panjenengan. Mugi sampean tulungi saged sholat khusyuk. Saged nentremaken mayemaken tenggene kula anak kula kabeh nggih yeah. Niku janjine Gusti Allah nggih yeah. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu taala an ar-rahmatu kewelasane Gusti Allah yang diberikan terhadap mereka yang salat dan jamaah tanzilu alal imam pertama kali itu disemprotno dikirimno liwat imam summa man ala yaminihi kemudian di mlayu nang di pertama kali sing dikei niku wong sing sebelah kanane imam lek ngono kanan tok boten imbang mari kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai imbang. Dadi sing luwe abdol Lek ada kesempatan ya sebelah kanan. Kanan niku imame ngadep ngetan ngadep teng makmum napa ngadep kiblat? Ya imam lek ngadep kiblat niku sebelah kanan endi? Ya sebelah lek kamane ngadep kiblat kanane sebelah endi? Lek kene ya lore, lak ngoten ah. Engko pas ngalor kabeh, mboten ya. Dadi lek wis kanan mari kene pareng ya. Siji siji kanan kiri ngeten to, ya. Lek bisa. Fal awalu kemudian gini ku wow, sebelah kanan yang awal kemudian kiri sebelah kanan yang kedua kemudian kiri yang kedua lek ni iso ya watobroni antolha ayumam rojulin wong lanang endiai sopoai wongi amma kauman sing ngimami sijine masyarakat. Ya, ngimami makmum. Wahum sedangkan makmum iku mang lahu lek diimami wong iku mang karihuna. Atine gak srek. Ya, gak cocok aku. Lah wong iki pinter ngono, embut nang ati iki lho gak iso nrimo. Kan wonten nggih ya. Kadang-kadang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuma diterima nang ati iki kakean gaya wong iki. Iya. Kadang-kadang sing biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marem nang kene ati ning ya. Lah ngoten ah. Ya apa? Ya teko ikhlase wonge. Dadi imam niku nggih kudu belajar. Jenenge dadi imam iku dadi wong tuwa, iso ngomong ya ndongakno, ngoten lho, Pak. Dadi sudah imam ndak. Lek kapan ana wong ngimami makmume niku wau kok merengut, gak seneng. Gak senenge karena hal-hal yang positif itu sukrono. Wah, wong iki golongane wong kono iki, golongane P3 iki. Kaleh. Sengit gak seneng krono masalah donya gak oleh. Sengit iku manggo krono arek iki nom bener alim. Tapi gak gelem ngerjani wong tuwa. Lah ngoten ah ya. Gak ngerti unggah-ungguh, rumangsa pinter dhewe. Lah ngoten ah. Kadang-kadang tiang niku alim. Wong-wong iku seneng kadang-kadang ya arek nom disenengi wong tuwa. Kadang ya ana wong tuwa tuwek tae, mboten wonten. Pokoke dindi imam lek makmume iku mangga seneng kok meksa ae. Iya, meksa. Kon sing goblok. Ono wonten to. Meksa ae apa? Lam tujawis sholatuhu udunaihi sembayangihi kumang gak sampai teko kupingi dewi kerti sampean artine teko kupingi dewi lo gak rungu cedek nih apa mana kupingi malaikat ya tambah gak diterima niki bahasan cara yang ngoten bayaran pancet cuma gak diterima ambek Gusti Allah padahal pahala yang diberikan lekne wong jamaah itu paling banyak kepada imam tapi lek imame gak iso ngomong makmum maka dia tidak mendapatkan apa-apa dia itu makmume oleh akeh lebih baik lek wis dadi imam lek kating imam ya sing sumenang ngene makmum salaman ati wong niku lek disapa lak seneng ya Pak iya lek wong niku disapa seneng atine iya napa ndungakno wong-wong kate tahlil rek dungane titik lha ngoten ah dungane gak pancet ya Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala salamatan fid din wa adin maghrib isya subuh pancet ta robana atina fid din kok gak ndungo liyo rek. Dan artinya hadis ini konlek wis jadi imam berusahalah mengambil golek simpatisane golek napa atine makmum, ngepek atine makmum iku yo napa nggih ngalah nggih ya ngalah lha ngoten lha nggih ya lha niku cekne napa cekne diterima eman Pak ya wis dadi imam ono jenenge menungso niku wonten mawon Pak sing gak seneng asal gak seneng ini kulek ni masalah dunia masalah pribadi ibu tenang sah ya kalau toh imam itu sudah mempunyai akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Rasul kok gak disenengi pola itu tuh golongan ni ya gak masalah ya itu tuntutan wahua lan sangking imam dudroni an marsad al ghanawi inna sirrokum sak temeni rahasia siro rahasiae wong sembayang sirrokum antuk bala sholatukum lek kepingin ru rahasiae sembayangmu kepingin diterima jamaahe cepet diterima cepet dirasakan dalam kehidupan alhamdulillah rek aku sak joke melok sembahyang maghrib nang jene masjid iki lho sing imam sapa kok kaji makemet iki lho wong cilik ngoten lho kuiku atiku marem ndelok wonge mesem aku yo mari loman kok mongki seneng jamaah aku ya iku tandane jamaah keterima yang jamaah bisa merasakan ya tandane sembayange diterima ya ojo nguber golek ganjaran to Pak dirasakno awak iki sembayangku wis diterima ta enggak lek wis diterima tandane ada perubahan sing asale mekiti dari lemah lembut sing asale medit dadi loman sing ale mecucut tok ae dadi mesem sampean senengan di mecucut ambek mesem nun sampean lek kepethuk wong lho seneng dipecucui apa di mesemi lho lek nek wong iku mesem tandane seneng ta susah seneng ta susah Pak seneng alhamdulillah ngoten lho kok serius tok ngene to lha apa yo apa carane fal ya ummakum ulamaukum goleko sing dadi imam iku kudu wong sing ngerti ulama ulama iku apa sing pinter ta ndak innama yakhsallaha min ibadihil ulama sak temene yo wong sing paling wedi nang Gusti Allah iku yaiku ulama wong sing ngerti ngaji tur ngajine dilakoni ngaten lho golek ana wong sing iso ngaji sing wirai sing iso nglakoni dudu iso ngaca tok lek wong sakniki pidhato akeh Pak cuma merasakan setelah hidup di masyarakat mampukah ia menghormati orang yang tua mampukah mereka memberi kesempatan yang muda mampukah mereka menggalang masyarakat untuk dekat dengan Allah semuanya itu taruhannya ya kudu kurban awake kurban kurban apa? Kurban mesipun jeluk ustad dikongkon ngene gelem dikongkon ngene gelem nyenengno nang ngene masyarakat gak kuatir apa? Wedi diarani Gusti Allah sombong sing didelok Gusti Allah ya ngerti ya wedi nang Gusti Allah fa innahum sak temene ulama iku fa innahum sak temene imam iku mang utawa ulama iku mang wafdukum adalah utusan utawa perwakilan sampean bainakum wa baina rabbikum antara makmum ambek Gusti Allah umpama rombongan ngono sampean golek rombongan wong kok sing iso ngomong nang ngene bupati utawa nang ngono engko iso ngelobi, gak ngelobi, gak ngomong gaya awak dhewe. Gusti, kula ambek jamaah. Jamaahane iki lho gak ada karep macem-macem ngene sampean kei. Ngoten lho cara-cara jamaahane ya. Oh, kon dadi rene ngeterno, kon njaluk apa? Disamai kabeh blek. Kira-kira lekne imam itu tadi mendoakan makmum, makmum iku dikei kabeh, imam gak dikei ta? Gak dikei ta? Jare sing ngono, kon njalukne iku kon tak kei kabeh. Lah. Insyaallah, artine apa? Kon lek wis dadi imam, rumangsa kon iku mang dadi utusane makmum. Kon kudu membenahi diri mulai dari cara ngimami. Duduk Fatihah itu cara mulai, cara ndungane dan lain sebagainya. Saken wong sing makmum iki. Lek mereka itu sudah menyempatkan diri ternyata gara-gara imam mereka itu gagal. Belajar dan belajar paling enak ya udah di makmum wis. Cuma gak gaya ngoten to ae. Lek wong bobot go gaya penampilan to, gak ngerti akhirat e soro, Pak. Imam masjid dari lo. Dari malaikat dapur ngono wae. Iya. Jadi nggih mboten salah wak wong biyen-biyen niku. Kadang-kadang wong zaman biyen niku wonten tiyang niku nggih ya. Teko Madura disio-sio ambek dulur-dulure. Salah wis goblok, wireng elek. Dulu esuk ge kabeh disio-sio, Pak. Akhire mlayu nang ngene Pasuruan, Pak. Keleleran ana ngene pasar. Nguli, iya. Mari ngono duwe nguli, mari ngono dodolan. Oleh nguli, Pak. Dodolan. Kula apa bohong? Akhirnya dia itu mengerung nanggini Yai Hamid pas kulaan biambe'e kalipan mampir nanggini Yai Hamid mari ngono sembahyang ngono gini kono rosu ayem tak prey aku gak nang pasar kepingin nanggini Yai Hamid salaman cari Yai Hamid ya nama Yai Hamid dipun paringi sumerap ambikus ya Allah lek ne wong iki prey ne lek wireng tapi mempunyai nasab yang tinggi semangatnya api Pak langganan nggih kula sampean rewangi salat subuh teng ngene mriki oh nggih yai sembayang subuh benar ana ngene mriku Masya Allah berubah dodol pohong jerakan pohong sampai jerakan pohong iku mang iso tuku omah kaya cina-cina jejer gitu mah, ya Allah ndelok wong gak pantes siji kaya ngene. Iya, baro kene apa? Sembayang ambek wong ahli. Sempatkan sampean. Bu seminggu pisan. Lek ne sampean pian kan kata Pak, iya. Ngene kauman kono ana Ustaz Khairon tak sembayang ambek kono. Ngaten ya. Lek sakniki ana ndi? Ngene Ustaz Kiai Kiasul Anwar ngene pondok niku. Sampean pisan-pisano melo oh jamaah ono gini kono jadi ono dengan khusnudon dengan keyakinan sampean kepingin oleh barokai kiai siapapun kok ono wong ketok khusu ketok alim kok ngimami aku kepingin golek barokan gini kono lek sampean iku khusnudon dengan yang baik khusnudon sampean iku mangsing dijamin padahal duduk wali dia ngomong wali ini Gusti Allah saking yakin itu dikei ambek Gusti Allah jadi lek ne sampean niku wis ana wong ngimami kaya ngono wis khusnudonae wong iki wong alim gak mungkin orang ini jadi imam di masjid yang sebesar ini kalau tidak alim mungkin yang tampak di mata saya itu sing elek-elek tok sakjane wong iki api nurut ae tapi sampe iku sikapnya makmum sikap imam lek kon wis dadi imam berusahalah ngaji yo. Lek sampai makmum gagal, besok mulai kon dipaido mbek Gusti Allah. Gak teges kon dadi makmum, dadi imam. Soro tak soro, Pak? Soro. Biasane lek wis dadi imam, Pak, abot tak abot belajar niku, Pak. Belajar niku abot tak abot. Gengsi, Pak. Ini jadi imam bari, kongkon ngaji, langsung kan ambil makmum itu, ketok bodoh nih. Jangan iku ngono sifatnya setan. Selama kulo kali sampean ono gini donya ini, selama itu dikongkon ngaji eling sampean ceritane gini Quran. Nabi Musa yang kala itu tetap jadi nabi, gak ono wong sing anu. Nabi Musa ya gak keliru, Nabi Musa sinten nggih. Sak liyane jenengan lek jenengan iki mboten enten sing alim, sing pinter, sing wirai, sing kaono prasaku. Dudu sombong mboten, kenyataannya memang begitu. Karena dia itu pada keselip omongan ngono padahal enggak sombong. Krana wong niki tingkate tingkat tinggi, salah titik diselentik. Ono lon ngono, kepethuk Nabi Khidir. Lelek kula kali sampean ngelakoni elek kok dadi dijarno ambek Gusti Allah. Ati-atin mulene tambah soro. Karuan ana ngene-ngene kesandung terus diilingno Gusti Allah iso istighfar. Ayo tak urip ana donya. Apa sing nyandang ana sampean ojo dadekno sombong. Dadi yo sampean iku diceluk ustaz, dadi yo sampean celuk wakaji, dadi yo celuk bos tadi, celuan itu jangan sampai membuat kita itu sombong terus gak gelem ngurmati nang wong liyo. Iya. Kita belajar menjadi orang-orang yang tawadu. Iya. Tugas makmum jangan mengoreksi imam, kita husnudzon mawon. Kalau toh ada kiai sing alim sing ngono kok gawe jamaah sampai golek informasi, tak sekali-kali aku jamaah ambik wong iku bek ni ikungku keterima aku cek ni melok rombongan ni kiai ni ku lek dah ono wis khusrudonai iki nanggene masjid sing gede gini poro wali bien yang ngoten iya lalu ketok gini wis jarno imameyai jangan mengecewakan makmum. Kalau mengecewakan makmum maka tidak akan diterima. Dungo dinungo nggih Pak, dungo dinungo sing imam kita dungakno bisa menjalankan amanatnya nggih. Wa muslimun an ibni mas'udin ya ummul qaumu akrahuhum li kitabillah. Sing pantes jadi imam ngimami jamaah masyarakat itu wong sing paling ngerti nanggene kitabe Gusti Allah. Artine bacaan Quran dek iku mang maca Quran ya ngerti ngoten lho Pak. Lah lek umpama kula kali sampean gak ngerti dipaksakan ya wis dadi yo imam. Lek sampean itu ditunjuk jadi imam oleh masyarakat belajar ro endi sing kurang. Ngerti lho. Paling gak kula kali sampean ngerti artine Fatih. Ta alhamdulillahi rabbil alamin. Umpama aku dipuji uduk duwekku, puji-pujian iku kabeh Gusti Allah. Enak sampean ngimami duduk uwekku krana Gusti Allah ngenakno nang aku gak iso apa-apa. Ngene ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gusti Allah nemen welase nang ngene menungso. Bukti kewelasane awak goblok dikongkon ngimami. Untunge makmum gelem nrimo, gak protes. Lah ngoten ah. Iya. Dadi wong ngimami gak sombong blas. Iya. Maliki yaumiddin. Gusti Allah iku besok sing duweni ana dina kiamat. Lek awak gak pecus ngimami besok dijejek ana ngarepe Gusti Allah dina kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti kula sembayang kula didadekno pimpinane makmum kula dikengken sowan teng panjenengan dikengken nyuwunaken napa hajate makmum. Makmum niki bingung kabeh Gusti. Lha ngoten nah. Ihdinash shiratal mustaqim. Mugi laku niki sampean dudukno dalan sing jejeg. Lha ngoten nah. Jejeg niku yo napa? Mboten mentingno awake dhewe tapi mikirno wong liya dhewe iku dungala. Gak sombong, Pak. Iya. Saniki nggare. Belajar apa kon Imam? Aku koyo Abdurrahman Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Koyo Imam Mekah. Jenggotmu gak ono. Iya. Lek wis dadi imam belajar maknane cek ne pas makmume cek gak kecelik ngono lho. Laku sing jejeg siratal ladzina an'amta alaihim kados lakune tiyang sing panjenengan paringi nikmat sugi gak sombong. Dadi pinter gak gumedhe, dadi jabatan yo gak ngenyek wong liya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di samping hati-hati makhraj ambek bacaane yo angen-angen. Dadi lek sampean angen-angen iku gak sempat napa maneh sampean lek angen-angen iku. Iya. Kula Pak lek ngimami Jumat iku nemen wedi kok dijuletno ngene kok. Kok ngarep iki. Buri wong akeh. Lek gak tegas ngoten tambah wedi. Iya. Yeah. Tambah wedi. Iya. Yeah. Akrokuhum li kitabillah golek o imam sing bisa ngerti nang kitabe Gusti Allah sing alim. Lek kon dipaksakan jadi kitab padahal kon kudu belajar. Ngaten lho ya. Karena imam itu kriterianya kudu pinter. Fa ingkanu fil qiraati sawaun. Lek padha-padha ustadi padha pintere fa aklumuhum bisunnah. Dolek ana sing luwih ngerti. Dadi apa karepe? Lek ana wong padha ngerti iki dikongkon dadi imam, sampean mau monggo. Ya wis gentenan ta. Aja yo, kono. Jangan. Oyo an modele gak aku gak kelem iku cekne weru wong-wong kok gak tapek anu. Wah ngono tek padha ae to. Lek dipinarakno monggo. Lek supati waktu sampean ya monggo. Kalau to orang itu lebih monggo, ngoten lho aing ya. Iya, lak ngoten nah. Nggih. Fa ingkanu fi sunnati sawaun. Fa ingkanu fi sunnati sawaan lek ne wong iku padha fa'ad kamu hijratan sing luwe tu tuwa. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sinten kemawon dadya imam lan dadya makmum, muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah bisa melaksanakan tugas masing-masing sehingga berjamae diterima ambek Gusti Allah, gawa ketentreman kangge awake dhewe, keluarga, jamaah dan masyarakat semuanya. Mugi-mugi kula kalih panjenengan dipuntulungi ambek Gusti Allah saged mengisi kehidupan ini dengan perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana wa fiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karoma. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lamba asrafna. Fatub alaina tauba taghsili kulla hauba. واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adja habbi wa alihi wa sahbi adada tahti sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.